Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahmakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari beliau hadis yang riwayat yang sama, yakni dari hadis Abu Hurairah sama dengan hadis yang sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabdakan, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Faqala rajul, maka ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, indi dinar. Wah Rasulullah, aku punya satu dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik, ya sedekahkan itu untuk dirimu sendiri, ya, ini untuk kebutuhan-kebutuhanmu. Qala indi akhar, lalu dia katakan, aku punya satu dinar lagi yang lain. Qala tasaddaq bihi ala zaujik, Rasul katakan, sedekahkan itu untuk istrimu, untuk hajat dan kebutuhannya. Qala indi akhar, ya katakan, aku juga masih punya satu dinar lagi yang lain. Qala tasaddaq bihi ala waladik, sedekahkan kepada anakmu, karena anak juga punya kebutuhan, keperluan ini itu. Qala indi akhar, dia bilang, aku masih punya dinar lain yang keempat. Qala tasaddaq bihi ala khadimik, sedekahkan itu kepada pembantumu, yang membantumu, budak atau semisalnya. Qala indi akhar, aku masih punya dinar lagi yang lain. Qala anta abasaru bihi, maka Rasul katakan, kamu yang lebih faham, kamu yang lebih tahu kepada siapa itu diberikan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan Ibnu Hibban serta Hakim. Taib, di depan hadis Rasulullah katakan, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Ini perintah dari Rasul. Apakah menunjukkan itu wajib? Tergantung. Kalau yang dimaksud sedekah, sedekah zakat, maka perintah itu perintah wajib. Tasaddaqu yakni zakku. Kalau yang dimaksud zakat, zakat harta, zakat mal, maka itu wajib. Tapi kalau yang dimaksud selain daripada zakat, sedekah tatawu, maka itu istihbab. Ini disunahkan, dianjurkan, baik bagi seseorang untuk bersedekah. Sodakoh disebut sodakoh dari kata dasarnya as-sidq. Sodakoh itu dari sidqu. As-sidqu itu kejujuran, kebenaran. Kenapa disebut demikian? Karena sodakoh menunjukkan kejujuran iman orangnya, menunjukkan kebenaran imannya. Karena hanya imanlah yang membuat orang mau mensedekahkan hartanya, harta yang dia cari dengan keringat dia sendiri, capek, waktu, tenaga. Dan orang, manusia pada dasarnya menyayangi dan cinta dengan hartanya, Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat, bahkan kata Allah, syadid, sangat mencintai harta benda. Wajar manusiawi, orang senang dengan hartanya, cinta dengan apa yang dia miliki, yang dia peroleh, terlebih itu dengan hasil upaya dia sendiri. Juga Allah katakan dalam Al-Fajr, wa tuhibbunal mal hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda, kecintaan yang sangat jam, itu sangat. Ala kulli hal, dengan orang bersedekah, padahal itu sangat dia cintai, sangat dia sayangi, menunjukkan kebenaran, kejujuran imannya. Karena hanya itu yang mendorong dirinya untuk mau bersedekah. Di dalam hadis, kata Abu Hurairah, seseorang bertanya, menyampaikan ke Rasulullah, aku punya satu dinar. Maka Nabi katakan, mulai pada dirimu sendiri, sedekahkan untuk dirimu sendiri. Disebutkan demikian karena menjaga diri, membelanjai diri sendiri, ngopeni, wajib. Sebatas orang itu selamat atau menyelamatkan, menghindarkan dirinya dari doror, dari segala bentuk madorot. Dengan demikian, memulai diri sendiri termasuk dari apa yang Rasulullah katakan dalam hadits Abu Hurairah yang sebelumnya, wabda biman ta'un, mulailah bersedekah, berikan itu kepada yang wajib untuk kamu santuni, yang wajib kamu cukupi, kamu berikan belanja padanya, dan termasuk dirimu sendiri dalam ibda' biman ta'ud. Makanya keluarga dalam bahasa Arab disebut a'ilah, dari ini ta'ul, a'ilah, a'la, ya'ulu, a'ilah, a'ilatu fulan, atau orang awam biasa nyebut iyal, ada iyali, karena mereka orang yang dia santuni, mereka orang-orang yang dia cukupi belanjanya, kebutuhannya, ya, anak istrinya. Istri sering mereka sebut iyal. Nama iyali, aku bersama istriku. Disebut demikian karena memang pantas. Karena dia mencukupi dan mengopeni, membelanjai kebutuhannya. Ala kulli hal, Rasulullah anjurkan bimbingan kepada orang ini, tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkan itu untuk dirimu sendiri. Mana yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dirinya? Nah, ini hajat manusia, untuk makannya, untuk minumnya, untuk pakaiannya, untuk nih kebutuhan dalam hidup. Qala indi akhar, dan dia mengatakan, tapi aku masih punya dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala zaujik, sedekahkan itu kepada istrimu. Di dalam riwayat yang didahulukan penyebutan tasaddaq bihi ala waladik, sedekahkan kepada anakmu. Tapi kalau dari sisi makna, fuqaha menyebutkan kepada istri itu yang lebih tepat. Dia yang paling berhak untuk dibelanjai, diberi sedekah, dan diberi harta untuk kebutuhan-kebutuhan dan hajatnya. Di sisi lain juga, kamu ketika membelanjai istrimu, memberikan nafkah kepadanya, itu berarti pula kamu membelanjai dirimu sendiri. Bagaimana mungkin? Karena kalau kamu tidak memberikan dia belanja yang cukup, yang wajar, bil ma'ruf, dia akan yatadharrar. Dia susah, termadharatkan, dia butuh ini, dia butuh itu. Ini kebutuhan-kebutuhan wanita atau kebutuhan hidupnya. Karena merasa susah dan sulit, bisa-bisa dia meminta cerai, menuntut pisah denganmu, sehingga kamu sendiri yang susah. Akhirnya kamu gak ada yang meladeni, gak ada yang ngelayani. Orang menduda sulit, saat dia bersama istrinya di layani segalanya, dia yang cuci pakaiannya, dia yang setrikakan, disediakan makan, segala macam. Ala kulli hal, makanya membelanjai istri otomatis secara tidak langsung kamu membelanjai dirimu sendiri, karena manfaatnya dengan kamu membelanjai istrimu kembali pada dirimu sendiri. Dia akan senang, dia akan bahagia, hidup bersamamu. Ala kulli hal, menafkahi istri ini juga sebagai teranggap seperti iwat. Iwat itu mu'awadhah, ya bayaran atau ongkos dari istimta. Istimta itu menikmati, kamu menikmati istrimu. Dengan adanya istri, kamu bisa hidup tenang di sisinya, seperti yang Allah katakan, litaskunu ilaiha. Dengan adanya istri, ya tadi, banyak melayani kamu, dia yang memasakkan, dia yang nyuci bajumu, dia yang merawatmu, banyak hal lah, ma'ruf, jasa dan kebaikan mereka. Nah, berarti kamu banyak mendapat manfaat, kamu banyak mendapat istimta, mendapat kenikmatan darinya. Maka nafkah kepada mereka itu mu'awadhah, teranggap semacam, walaupun bukan, tapi teranggap seperti itu ongkosnya, bayarannya begitu. Dan setiap orang yang mendapat kenikmatan, ya pasti dia akan bayar. Kamu masuk rumah makan misalnya, kamu lapar, kamu minta makan, dikasih satu piring lengkap lauk nasi ini itu, kamu selesai kenyang, berarti kamu istimta, kamu mendapat kenikmatan. Keluar begitu saja nggak mungkin, dipukuli orang, harus ada muawadhah, ongkos ganti, ini kamu bayar, dan begitu seterusnya. Kamu masuk toko baju, beli pakaian sehingga itu menghiasi tubuhmu, kamu dapat istimta, kamu dapat kenikmatan, indah penampilanmu, tutup-tutup auratmu atau yang semisalnya, maka kamu muawadhah, kamu bayar dari yang diberikan kepadamu. Walhasil demikian, istri mereka banyak memberi kenikmatan kepadamu, banyak kebaikan dan jasa yang mereka berikan kepadamu, maka itu butuh muawadhah, butuh diganti. Infak itu teranggap seperti itu. Kamu berikan nafkah kepadanya, dan perlu diingat selalu bahwa memang Allah menjadikan lelaki qawwamun 'alan nisa, dia yang mencukupi, dia yang mengatur, dia yang memimpin istrinya. Maka jadikan istrimu itu puas dengan dirimu. Artinya dia merasa tercukupi, mendapat hajat dan kebutuhannya darimu. Sampai-sampai sebagian fuqaha, walaupun ini tidak mutlak, sekali lagi perlu distabilo, ini tidak mutlak, tetapi mimbab ini mereka ingin menegaskan pentingnya makna ini. Mereka sebutkan termasuk dari poin-poin penting penilaian untuk memilih istri. Mereka sebutkan, jadikan istrimu itu atau calon istrimu yang kamu mau minta ekonominya di bawah kamu, ini keluarga dia. Artinya level standar ekonomi kamu lebih tinggi dari dia. Artinya kamu lebih berkecukupan, lebih kaya. Apa tujuannya maksudnya? Agar dia mengerti bersyukur. Dia terbiasa hidup, ya misal dalam tanda kutip, hidup susah lah. Selama bersama orang tuanya, mungkin beberapa kebutuhannya gak bisa terpenuhi. Dia pengen ini, pengen itu, tapi terbatas, orang tuanya gak mampu. Nah, begitu kamu nikahi, tercukupi, kamu beri dia, pengen apa, dek, istriku, belikan ini, belikan itu. Dia senang, tercukupi hajat dia, kebutuhan dia darimu. Lebih membuat dia untuk bersyukur kepadamu. Seperti tadi, ini tidak secara mutlak, tapi banyak membantu. Intinya tadi, nafkah kepada mereka itu muawadhah dari istimta yang banyak kamu dapati kenikmatan darinya. Dan hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan itu balasannya hanyalah kebaikan. Kamu dapat kebaikan darinya, maka sepantasnya kamu juga memberikan, membalas kebaikan padanya. Maka itu yang kedua Rasul ajarkan kepada si penanya, tasaddaq bihi ala zaujik, sedekahkan itu kepada istrimu. Berikan itu harta kepada istrimu. Dan tadi ingat, ingat baik-baik bahwa kembalinya pada dirimu sendiri. Kembalinya pada dirimu sendiri. Manfaatnya dia senang, dia puas, dia bahagia, ya akan baik efek positifnya kepada dirimu. Dia akan semakin taat padamu, dia akan semakin senang melayani dirimu, segala sesuatunya akan dia berikan untukmu. Hasil demikian, kalau orang menyadari ini, dia gak akan pelit atau tidak akan menahan hartanya untuk istrinya, karena dia sendiri pada hakikatnya yang mendapat istimta, manfaat itu darinya. Nah, berikan itu kepada istrimu. Kemudian yang ketiga, aku masih punya dinar lagi. Rasul katakan berikan itu kepada anakmu. Disebutkan demikian karena anak tidak bisa lepas darimu dan kamu juga gak mungkin bisa lepas darinya. Dalam artian kayak kamu lepas tanggung jawab, aku gak ngurus. Pokoknya itu bukan tanggung jawabku. Ya gak bisa. Itu darah dagingmu. Makanya pada peringkat yang ketiga anakmu, karena gak bisa lepas darimu. Yang berikutnya khadim, pembantumu atau budakmu. Kenapa demikian? Karena kalau yang ini kamu bisa lepas. Dalam artian aku gak butuh pembantu, sudah suruh pulang, gak usah kerja. Kita gak butuh pembantu. Mungkin, sangat mungkin. Sudah kita kerjakan sendiri. Pekerjaan rumah ini itu sangat mungkin lepas sudah gak perlu. Tapi anak, bagaimana kamu mau melepasnya? Itu darah dagingmu dan tanggung jawabmu. Makanya Rasul sebutkan pada tingkat yang ketiga setelah istri. Baru kemudian yang keempat, pada pembantumu atau budakmu. Yang terakhir, anta absaru bihi, kamu yang lebih faham. Artinya kamu yang lebih tahu mana yang maslahat, kamu lebih faham mana yang lebih membutuhkan nafkah dan hartamu ini, kamu infakkan kemana. Pada kemaslahatan umum atau kepada yang lain, pihak-pihak yang baik mungkin untuk kamu bantu, kamu berikan nafkah padanya. Baik. Dari hadis ini, Rasul tidak menyebutkan, tidak menyebutkan orang tua. Enggak ada. Yang Rasul sebutkan alokasi sedekah itu dirimu sendiri, istrimu, anakmu, pembantu. Orang tua enggak dimasukkan. Dari situ apakah berarti anak lebih berhak mendapat perhatian kita, nafkah ini ketimbang orang tua atau sebaliknya? Ada khilaf di kalangan fuqaha. Sebagian mereka mengatakan naam, anak lebih dikedepankan, anak lebih diprioritaskan dalam infak, nafkah dan belanja untuknya, karena itu ya darah dagingmu dan kamu yang melahirkannya, lahir darimu, menjadi tanggung jawabmu untuk mencukupinya. Beda dengan orang tua, mereka ada sebelum kamu ada. Nah, tapi sebagian yang lain memandang orang tua lebih didahulukan daripada anak dari sisi bakti. Kamu tetap walaupun sudah berkeluarga, anak, maka punya tanggungan berbakti kepada orang tuamu. Dan itu dari sisi kebaikan lebih ditekankan ketimbang kamu berbuat baik pada anakmu. Artinya baktimu kepada orang tuamu lebih besar ketimbang kebaikanmu, ihsan, perbuatan baik kepada anakmu. Dan itu hak terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya. Tetapi yang perlu memang tampak kalau yang dibahas adalah bir wal ihsan, kebaikan, perbuatan ihsan, peduli, memberi na'am orang tua jelas lebih besar. Karena kalau anak itu babnya silaturahim. Ini rahimmu, anakmu sendiri. Dia masuk dalam silaturahim. Sementara orang tua lebih dari sekedar silaturahim, ada birrul walidain. Yang itu Allah sebutkan langsung setelah perintah ibadah dan taat kepadanya. Waqad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan kamu taat kepada Allah, ibadahnya kepadanya. Ini yang pertama, langsung kebaikan yang di bawahnya, level yang kedua, kalian Allah wajibkan pula untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Cuman yang perlu diperhatikan, orang tua, si anak punya tanggungan untuk membantu, berbakti kepada mereka, memberi nafkah. Ketika ada ada faktor yang menuntut itu, misalnya orang tuamu tua sekali, nggak mampu dia bekerja, nggak bisa mencari penghasilan karena usianya udur sudah, atau dia dalam kondisi sakit yang nggak memungkinkan baginya untuk cari nafkah sendiri, sementara dia butuh makan, minum, ini itu kebutuhan lah, kebutuhan hidup. Maka kalau seperti itu, di situ tanggungan anak untuk memberi nafkah, membantu orang tuanya. Mungkin kamu tinggal rumah berbeda, orang tuamu di rumah sendiri. Ya namanya rumah, ya kebutuhan rumahnya. Mungkin listrik misalnya, tokennya, apalagi LPG misalnya, air, sembako, dan semisalnya. Atau kalau dia sakit, ya obat-obatannya, yang semisal itu. Kalau enggak kamu, siapa yang memperhatikan mereka? Mereka sudah enggak mampu. Itu yang dimaksud. Wa illa, kalau tidak demikian, maka anak lebih diutamakan. Artinya saat orang tuamu masih alhamdulillah sehat, masih bisa cari nafkah sendiri, bisa menghidupi dirinya, maka anak saat itu lebih diutamakan. Tapi saat orang tua dalam kondisi tadi, maka bakti dan ihsan seorang anak kepada orang tuanya lebih didahulukan. Demikian pula pada kondisi yang sebaliknya, kalau si anak dalam keadaan tidak mampu menghasilkan. Karena tadi misalnya sakit atau usia. Maka misalnya kamu punya harta, kamu ingin, kamu bimbang ini tak kasihkan bapak, ibu, atau tak kasihkan anak. Dalam keadaan ibu bapaknya sehat, anaknya masih usia belum layak dia kerja, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin di bawah itu butuh pampers, butuh obat, butuh pakaian. Maka siapa yang lebih berhak? Anakmu. Karena yang ini masih bisa. Kalau saja dia mau bergerak, mau jualan atau apa, masih bisa menghasilkan orang tuamu. Nah, anakmu mau apa? Siapa yang dia tunggu? Masih kecil. Maka kondisional tergantung posisinya seperti apa. Tidak bisa dipukul rata orang tua lebih berhak, tidak bisa pula dipukul rata anak lebih berhak. Tergantung situasi, tergantung kondisi, siapa yang lebih berhak. Atau saat kedua-duanya tidak mampu berpenghasilan, disitulah khilaf yang dibahas oleh fuqaha, orang tua ataukah anak. Saat dua-duanya tidak mampu, ya paling tidaknya seimbanglah ini dan itu. Ya kamu beri orang tuamu, tapi juga tidak berarti melupakan sama sekali hak dan tanggung jawabmu kepada anak-anakmu. Ini dan itu, kedua-duanya. Atau kalau Allah berikan kelonggaran padamu, rizki yang lebih, ya, bagus kamu berikan pada orang tuamu, juga kepada anakmu. Tapi yang dibahas kalau saat orang dalam keadaan mepet dan hartanya pas-pasan, itu yang dibahas. Di dalam hadis pula kita mengambil pelajaran pentingnya dan disyariatkannya sedekah, karena Rasulullah menganjurkan perintah tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Dan dia ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadis pula mengajarkan untuk orang itu memulai sedekah nafkah pada dirinya sendiri. Sedekah bihi ala nafsik, sedekahi dirimu sendiri. Baik, dengan ini sedekah atau nafkah seseorang kepada dirinya sendiri termasuk sedekah, pembelanjaan kepada dirinya sendiri termasuk sedekah. Karena Rasulullah konteksnya sedekah, tasaddaqu, bersedekahlah langsung ditanya, ya Rasul, aku punya satu dinar, sedekahkan pada dirimu sendiri. Berarti nafkah kepada diri sendiri namanya sodakoh. Permasalahan, jika seseorang bersumpah atau nazar misalnya, kalau ini begini, kalau ini dapat, ini terjadi, demi Allah aku akan bersedekah. Sumpahnya aku akan bersedekah. Terjadi apa yang dia nazarkan atau dia sumpahkan tadi, sembuh bapaknya atau siapa, kamu kan nazar mau bersedekah, iya. Maka dia masuk rumah makan Padang, dia makan, makan ini itu sampai kenyang, lalu dia bayar, lalu ya sedekah dengan kebutuhan diriku sendiri, aku nafkahkan pada diriku sendiri, dan itu sedekah. Rasulullah katakan, tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkan pada dirimu sendiri. Dan aku mensedekahi diriku sendiri, berarti aku sudah menjalankan sumpahku, aku sudah menjalankan nadarku, kan aku umum mengatakan aku demi Allah akan sedekah. Dan aku mulai dengan diriku sendiri. Apa itu benar? Tergantung. Sedekah ada definisi syar'i, ada definisi urfi. Syar'i secara syariat, maka kita jawab na'am, betul. Nafkahmu pada dirimu sendiri termasuk sodakos bagaimana hadis, jelas tidak salah. Tetapi urfi, urf itu adat atau yang ma'ruf di kaum muslimin, di kalangan muslimin, sedekah atau nafkah pada diri sendiri tidak dianggap sedekah secara urf. Gak ada orang bilang itu sedekah. Urf muslimin menentukan namanya sedekah itu harus kepada pihak lain, orang lain, kan begitu. Namanya sedekah itu kepada orang lain, kepada istrimu, anakmu, fakir miskin dan yang lain. Dengan demikian kalau dipandang secara urf, kamu belum bersedekah, belum menjalankan sumpah, belum menjalankan nazar. Karena bukan kepada orang lain kamu keluarkan sedekah itu, nafkah itu. Artinya ini termasuk kategori definisi urf atau bahasa bisa lebih luas dari pengertian dan definisi lafaz itu secara syarak. Dan ini salah satunya, bahwa dalam pengertian bahasa atau uruf adat, makna lafaz itu lebih luas daripada syarak. Karena dalam syariat pada diri termasuk sedekah. Tapi uruf menentukan enggak, itu bukan masuk sedekah, dia lebih luas. Harus kepada anak, kepada istri atau orang lain. Serupa dengan itu, kalimat sholat, lafadz sholat, sholat, as-sholat dalam, atau ini sebaliknya, sholat, ini kebalikannya sekarang, sholat dalam bahasa maknanya doa. Secara bahasa makna sholat itu doa, tapi dalam syariat maknanya lebih luas, karena yang syariat lebih luas, kebalikannya. Karena sholat dalam syariat gak hanya doa, ada bacaan Quran, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada salam, ada zikir. Dia lebih luas daripada sekedar doa, karena dalam bahasa cuma doa sholat itu. Nah, orang Arab, seorang Arabi mengatakan sholaitu bila wudu, aku sholat tanpa wudu, maksudnya dia berdoa, doa gak harus wudu. Ya doa, minta kepada Allah istighfar atau apa. Seperti itu pula lafaz haji, hajj. Dalam bahasa haji itu maknanya menuju. mengarah kepada satu tujuan. Itu haji namanya. Tapi dalam syariat yang namanya haji itu jauh lebih luas dari itu. Enggak hanya menuju, na'am kita menuju ke Baitullah, ke Mekah sana. Tapi apa cuma menuju Mekah? Ya enggak, banyak. Di situ ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf Arafah, ada lempar jumrah, ada kain ihram dan seterusnya. Maka demikian, terkadang makna secara lafaz atau secara bahasa lebih luas dari makna itu dalam syariat. Terkadang sebaliknya dalam syariat makna itu lebih luas dari bahasa. Taib, kembali kepada hadis. Dalam hadis Rasulullah mengajarkan skala prioritas dan itu penting. Al-aham fal-aham. Mulai dengan yang terpenting, yang paling maslahat, paling berhak, paling berguna, baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Takdimul aham fal aham. Skala prioritas harus digunakan. Dan Rasul ajarkan dalam hadis ini. Skala prioritas, mulai dirimu sendiri. Prioritaskan dirimu. Masih punya yang lain, istrimu. Masih punya anakmu. Dan begitu seterusnya. Hadis pula menunjukkan bolehnya orang itu punya pembantu. Karena Rasul katakan ala khadimik, sedekahkan pada pembantumu. Dan dalam Quran juga Allah isyaratkan dalam An-Nur, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Termasuk yang boleh keluar masuk ini at-tabi'in ghairi ulil irbah, selama dia sudah enggak punya syahwat, sudah tua atau dari pembantu-pembantu kalian, budak dan semisalnya. Baik, dengan demikian bolehnya orang mengambil atau punya pembantu, apakah itu boleh secara mutlak, bebas, semaunya, atau sebatas hajat, sebatas kebutuhan. Dan yang kedua yang benar, boleh sebatas kebutuhan, sebatas hajat. Kenapa? Yang pertama, kalau mereka banyak, kamu punya banyak, akan membengkak biaya dan tanggung jawabmu untuk membayari mereka dan menafkahi mereka. Terkadang itu akan memberatkan dan menyulitkanmu, yang pada akhirnya kamu mengecewakan orang. Bisa-bisa kamu mendolimi. Hanya enggak kamu kasih, telat bayarannya, kurang. Tak bayar segini dulu ya, sisanya bulan depan. Atau bulan ini belum sisa saya kasih. Akhirnya kamu mendolimi orang. Kalau melebihi hajat dan kebutuhan. Yang kedua, ketika mereka banyak juga bisa berakibat percekcokan dan perselisihan di antara mereka. Menganggap enggak adil, menganggap fulan kok cuma disuruh ini ya, yang berat-berat kok aku. Fulan banyak istirahatnya, aku terus suruh kerja ini, akhirnya kecemburuan sosial. Kamu penyebab adanya perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Karena melebihi hajatnya. Yang ketiga, bisa menyeret orang pula untuk berlebih-lebihan dan hidup taraf yang itu tercela, mubazir, israf dalam sesuatu yang tidak terlalu dia butuhkan. Dan juga yang terakhir, bisa untuk jadi bahan bangga-banggaan. Fulan punya pembantunya saja 5, 10. Bagian orang begitu, ngurusi mobilnya ada sendiri, nanti bagian apa misalnya, ngurusi kebun sendiri, nanti bagian apa sendiri, sopir sendiri, nanti nyuci-nyuci sendiri. Nyuci-nyuci itu nyuci-nyuci pakaian maksudnya, nyuci nyetrika, itu ada khusus sendiri. Lain perkara nanti rumah, nyapu, ngepel, ada pembantu sendiri, kora-kora sendiri, ngurusi anaknya, baby sister, lain lagi. Berlebihan boleh, tapi sebatas keperluannya. Kamu atau bersama istri merasa berat di bidang ini, butuh pembantu meringankan, berlabas ambil 1-2 orang menghandle kerjaan yang memang berat, gak mampu kamu kerjakan bersama istri di rumah. Atau kalau ada anak misalnya, alhamdulillah anakmu kamu ajari untuk punya tanggung jawab. Punya anak, maka bisa diajari untuk tanggung jawab. Kamu yang ngepel, kamu yang nyapu, kamu kora-kora, fulan kamu cuci-cuci, ayo belajar. Dia dididik bertanggung jawab, sehingga tidak terbiasa manja dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Ala kulli hal, intinya boleh sebatas hajat. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam.